Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana sallimna Ramadan wasallim Ramadana minna watasallamhu minna mutakabbala. Allahumma ya Rabbana sallimna Ramadan wasallim Ramadana minna watasallamhu minna mutakabbala. Allahumma ya Rabbana sallim Ramadana minna wa tasallamhu minna mutakabbala. Allahumma ya Rabbana urzukna taubata qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'd. Hadirin hadirat orang tua kami, orang-orang yang soleh dan soleha insyaAllah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudah melakukan amal-amal soleh, sehingga kita nanti menjadi hamba yang berkumpul, berkecimpung di satu bendera imamnya orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempermudah kita untuk menjadikan diri kita semuanya orang-orang yang selalu memperbaiki amal-amal soleh kita. Karena yang soleh ternyata nilainya akan ada yang lebih soleh, yang baik akan ada yang lebih baik. Maka ahli iman ia selalu senantiasa ingin bukan baik tok, akan tapi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya dalam irama pengajian rutin setiap Ahad atau setiap minggu sekali, dua kali, mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur akan kesaksian di hadapan Allah bahwasanya kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu rindu untuk menjadi orang yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan itu terkabul semuanya. Dan mudah-mudahan juga Allah membimbing kita untuk selalu menjadikan amal-amal ibadah kita pun amal-amal yang soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya amal dari sholat lima waktu kita, mudah-mudahan itu amal benar-benar amal soleh yang layak sehingga masuk standar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal yang nanti akan kita lakukan pada waktunya, yaitu bulan Ramadan, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika nyampe bulan Ramadan, beliau menghadap bulan Ramadan dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allah, ya Allah, salimna Ramadan, selamatkan aku di bulan Ramadan. Aibaligna Ramadan, yakni sampaikan aku, yakni kami ke bulan Ramadan. Selamatkan kami dalam keadaan jasad selamat, sehat, panjang umur untuk ketemu bulan Ramadan. wasallim Ramadhana minna, dan selamatkan Ramadan dari kami. Maksudnya selamatkan Ramadan dari kami adalah jangan sampai Ramadan tiba kami enggak selamat. Enggak selamat dari apa? Dari kejelekan, keburukan yang dilakukan di bulan Ramadan. Wasallim Ramadhana minna, dan selamatkan Ramadan dari kami, yakni dari kejelekan kita. Ya, dari dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita memohon mudah-mudahan itu semuanya diselamatkan di bulan Ramadan. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya, dan selamatkan pula Ramadan dan pelaku Ramadan, dan jadikan amal-amal Ramadan adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita masuk bulan Ramadan, tidak ada persiapan yang paling utama kecuali kita ngadu kepada Allah. Ngadu kesiapan kita, ngadu persiapan kita. Dan tidak ada orang yang mengadu kepada Allah kecuali Allah akan mendengarkannya. Jangankan Anda mengadu dengan panjatan doa, dengan bisikan hati yang belum terucap pun Allah tahu. Dan betapa banyak Allah mengkabulkan dari doa-doa seorang hamba yang tidak pernah dipanjatkan, akan tapi dia memanjatkan dengan hati, ternyata Allah pun mengkabulkan saat itu. Sehingga disebutkan betapa banyak orang itu lupa untuk berdoa kepada Allah, hanya saja pandai dia mengambil rahmat Allah, mengambil kasih sayang Allah dengan amal-amal soleh, maka karena itulah doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada sebaliknya, orang yang selalu menadahkan tangan kepada Allah, mengangkat tangan tinggi-tinggi, itu memang dianjurkan, akan tapi tidak pernah menggapai ridho Allah dengan kelakuan-kelakuan soleh. Maka apa artinya mengadakan tangan tinggi-tinggi kalau ternyata amal soleh yang harus kita lakukan tidak dikerjakan? Maka ini menunjukkan bahwasanya takut amal kita atau doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an akan tetapi lupa tidak memohon kepada Allah, maka Allah akan memberi satu kebaikan dari pengkabulan doa seperti hanya orang-orang yang berdoa kepada Allah. Yang capek zikir, capek sibuk ibadah kepada Allah hingga lupa, saya itu punya hajah, karena sibuknya dia dengan Allah sehingga lupa hajahnya enggak dipanjatkan di hadapan Allah. Bagaimana Allah akan memberi kepada dia pengkabulan doa dengan sebaik-baiknya pengkabulan. Artinya apa, orang tua kami? Menengadahkan tangan memohon kepada Allah penting, akan tapi lebih penting adalah patuh kepada Allah dahulu. Sehingga ada orang mengutamakan patuh sampai lupa minta, Allah ngabul. Ada orang mengutamakan minta dulu patuh, enggak dikabul-kabulkan oleh Allah. Maka tentunya kita mengutamakan kepatuhan kita kepada Allah, sehingga dengan kepatuhan itulah nanti Allah akan menilai, ya kan? Menilai dan akan mempertimbangkan apapun kebutuhan kita, dan tentunya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh para ulama, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang belum dijamin. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang belum dijamin. Kalau meminta kepada Allah sesuatu yang dijamin, berarti kamu ini suudon sama Allah, jelek prasangka kepada Allah. Ini tapi kelas tinggi, Pak, orang tua kami ya. Kalau kelas kita sudah minta saja kepada Allah, takut nanti dengar omongan ini akhirnya enggak mau minta-minta. Sudah sholat malam jarang enggak mau minta, sombongnya pol ini orang. Tapi ada Bapak Ibu, kelas ahli Allah yang dekat dengan Allah, meminta kepada Allah itu malu. Mau minta apa? Wong sudah ditanggung oleh Allah. Minta panjang umur, batas umurmu sudah ditentukan. Iya kan? Mau minta rezeki, wong rezekimu sudah ditentukan. Bahkan rezeki anakmu yang dikandung oleh istrimu itu rezekinya sudah diukur oleh Allah. Lah kok diminta? Makanya memohonlah kepada Allah dengan sesuatu yang belum dijamin. Tapi kalau sesuatu yang dijamin enggak perlu diminta. Diapain? Enggak perlu diminta, dijemput orang tua kami ya. Enggak perlu diminta tapi dijemput Bapak Ibu. Maka hendaknya kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah, bukan kita memohon kepada Allah karena ingin dikabulkan doa. Beda ini dua orang, ibu. Ada orang minta kepada Allah ingin doanya dikabul. Yang kedua, ada orang minta kepada Allah karena patuh akan perintah Allah, suruh minta sama Allah. Kira-kira derajatnya lebih gede mana? Hah? Lebih gede mana? Minta satu ini orang minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tujuannya ingin dikabul. Yang kedua, minta kepada Allah, menengadahkan tangan hanya karena dia patuh kepada perintah Allah. Kira-kira mana yang lebih hebat? Yang lebih hebat ada yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya enggak peduli dikabul enggak dikabul, yang penting kami patuh kepada Allah. Allah menyuruh kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau niscaya akan dikabulkan doamu. Lah ini perintah dari Allah. Makanya Bapak Ibu, Anda berdoa karena ngikut perintah Allah, bukan Anda berdoa untuk dipenuhi hak-hakmu. Sudah, ini kaidah. Anda berdoa karena patuh kepada perintah Allah, bukan Anda berdoa ingin dipenuhi hak-hak kita. Baik, ini orang tua kami. Makanya mudah-mudahan nanti Ramadan yang bakal tiba, mudah-mudahan Ramadan tersebut benar-benar Ramadan kemuliaan bagi kita. Mudah-mudahan Ramadan tersebut adalah kesempurnaan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang sempurna. Akan tapi sekali lagi, untuk menjadi sempurna di bulan Ramadan, maka persiapkan mulai dari sekarang. Persiapkan benar mulai dari sekarang para orang tua kami, khususnya besok. Insyaallah besok kita akan mengadakan Qiyamul Lail itikaf bareng di tempat ini, dimulai jam 12.00 sampai selesai besok malam, ya, jam 12.00. Dan di sini pun kami ingin menjelaskan bahwasannya tidak ada istilah sholat nisfu Sya'ban, ya. Tidak ada istilah sholat nisfu Sya'ban. Akan tapi Pak Ustadz, di masyarakat sering dilakukan. Ini bagaimana Pak Ustadz? Kita husnudzon kepada musola-musola atau masjid-masjid yang sudah mengumandangkan di saat nyampe malam nisfu Sya'ban, mereka mengadakan sholat nisfu Sya'ban. Kita husnudzon, hakikatnya mereka itu sholat hajat. Hanya saja kiainya biar mudah dihafal oleh orang awam diganti nisfu Sya'ban. Nah, sholat nisfu Sya'ban, orang tua kami. Memang ada riwayat dari Imam Ghazali. Riwayat dari Imam Ghazali, Imam Ghazali meriwayatkan satu riwayat tentang anjuran untuk sholat di malam nisfu Sya'ban. Dan itu dinamakan oleh Imam Ghazali sholat khair, sholat kebaikan. Sejumlah bilangan 100 rakaat Imam Ghazali. Akan tetapi setelah itu diteliti oleh Imam Nawawi, pengarang kitab ini, ya, Imam Nawawi Zakaria Al-Ansari, yakni Imam Nawawi pengarang kitab ini, Syarafuddin An-Nawawi, beliau juga pendekar ilmu hadis. Imam Ghazali juga pendekar ilmu hadis. Pendekar ketemu pendekar, mereka semuanya punya ilmunya. Bagaimana? Kata Imam Ghazali, aku meriwayatkan ini satu riwayat dari ahli Qudsi, dari orang-orang ahli Qudus, orang-orang yang tersucikan. Akan tapi tidak disebutkan siapa ahli Qudus itu. Sehingga disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasannya runtutan dari hadis atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini, ternyata sambungnya itu enggak ketemu kemana. Sehingga Imam Nawawi tidak perlu mencakup Imam Ghazali dengan kalimat bid'ah. Akan tapi Imam Nawawi berkatakan, la aslalah. Artinya apa? Aku belum menemukan ini nyampe kemana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Sehingga kata Imam Ghazali, kata Imam Nawawi bagaimana? Sudahlah, kita hendaknya mengambil satu sholat yang sudah disepakati keutamaannya dan anjurannya oleh para ulama. Apa? Sholat hajat, sholat tahajud, sholat istikharo. Jadi orang tua kami, nanti kita di malam nisfu Sya'ban, tidak perlu kita sholat nisfu Sya'ban. Apa? Sholat hajat. Hajat mah sudah jelas, dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Sholat istikharo, sangat jelas. Sholat witir, sangat jelas. Apalagi orang tua kami, sholat sunnah mutlak, sangat jelas. Kan gitu. Kenapa? Menghindari perbedaan ulama antara Imam Nawawi dan Imam Ghazali. Iya kan? Ini ulama-ulama besar ini orang tua kami. Biarin ulama-ulama besar Bapak Ibu berbeda pendapat karena mereka semuanya punya punya ilmu, akan tapi sikap kita di saat menemukan perbedaan ulama bagaimana? Ambil kesepakatan para ulama, jumhur ulama yang tidak banyak berbeda pendapat adalah tentang sholat hajat, istikharah, sholat sunnah mutlak. Ini jumhur ulama enggak banyak beda pendapat mengatakan itu semuanya memang dianjurkan. Akan tapi kalau sholat yang dianjurkan oleh Imam Ghazali dengan sholat khair tersebut, sholat baik yang jumlahnya 100 rakaat, itu sudah bertentangan dengan pendapatnya Imam Nawawi. Sudah bertentangan dengan pendapatnya Imam Nawawi, maka dari sini sebijak-bijaksananya orang yang beribadah hendaknya keluar dari ikhtilaf ulama, keluar dari perbedaan ulama untuk mengambil angka aman. Apa? Sholat hajat saja. Itu yang sudah pasti. Barangkali orang tua kami sholat hajat itu barangkali memang ijtihadnya para ulama sehingga dikatakan itu sholat nisfu Sya'ban, maka tidak masalah. Kalau memang itu adalah sholat hajat nanti diganti nisfu Sya'ban, enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau riwayat sholat nisfu Sya'ban tidak ada dalilnya. Nabi Muhammad, wong jelas orang tua kami. Kata Nabi Muhammad bagaimana? Faqumu lailaha. Ya, faqumu lailaha. Anjuran dari Nabi Muhammad kalau datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha. Bangunlah di malam harinya. Bukan fasallu. Ya, bukan sholatlah nisfu Sya'ban gitu, enggak. Faqumu lailaha. Artinya apa? Faqumu lailaha ini ya berdiri dalam arti apa? Kita mengumandangkan banyak ibadah di malam hari, harinya ibadah apa saja orang tua kami? Wasumu naharoha, dan puasalah di siang hari harinya. Jadi intinya orang tua kami tidak perlu diperlebar ini perbedaan ulama, tapi kita ngambil yang paling disepakati oleh para ulama. Apa? Kita hidup-hidupkan dengan ulama yang tidak banyak berbeda pendapat. Anda coba hajat, istikharah, terus apalagi hajat, tahajud, ya, terus apalagi orang tua kami tasbih, terus apalagi witir, ya, terus kalau masih ada waktu Bapak Ibu ya sudah sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak mah nggak dibatasin 100, kalau masih ada waktu mau 1000 boleh. Sholat sunnah mutlak 1000 rakaat Bapak Ibu ya. Ini enggak ada batas. Kalau Imam Ghazali mengatakan 100 rakaat, ternyata sholat sunnah mutlak yang disepakati oleh para ulama bilangannya enggak terbatas. Berapa rakaat saja boleh asal kita ini mampu. Tapi ingat, jangan mengutamakan bilangan sholat jika kualitasnya tidak ada. Iya kan? Karena Rasulullah pun mengingatkan kaming ko imin laisa min qiyami ila sahur. Betapa banyak orang itu jika malam tiba mereka bangun malam, tapi bangun malamnya cuma begadang tok. Begadang tok. Apa? Bangun malam ngejar sholat ratusan rakaat. Kenapa? Saya pingin apa? Mencetak rekor orang yang paling banyak sholatnya sebuyut lah. Ini kan musibah. Jadi banyak rakaat sholatnya apa? Pingin mecah rekor. Kalau mau mecah rekor mah gak perlu diomong-omongin. Biar Allah yang nilai. Jangan sampai kita ini mengejar bilangan rakaat tapi kualitasnya gak ada. Kualitas gak ada itu bagaimana? Gak ada khusyuk, gak ada tumaknina. Sholatnya Bapak Ibu kejar-kejaran. Enggak. 2 rakaat Ibu khusyuk. Ya sebisa mungkin sih banyak khusyuk. Ini kalau mampu. Tapi kalau enggak mampu ya sudah yang sedikit. Minimal sudah orang tua kami 6 rakaat atau 8 rakaat. Tahajud, hajat, istikharah, mutlak, witir. Nah ini mungkin minimal Bapak Ibu, ini dilakukan setiap malam ini. Dilakukan setiap malam agar supaya kita ini bisa menggapai kemuliaan di malam nisfu Sya'ban orang tua kami. Setelah itu orang tua kami, fikih kita adalah barangkali fikih puasa. Dan kemarin sudah kita singgung fikih puasa itu adalah masalah niat. Dan ingat fikih puasa itu ya pasti yang perlu untuk diketahui oleh banyak orang itu bukan urusan ketetapan puasa kapan. Kalau urusan ketetapan puasa kapan itu mah itu ada tugasnya para ulama. Iya kan? Ya boleh kita sebagai penuntut ilmu tahu ketetapan puasa itu bagaimana. Ketetapan puasa itu diketahui dengan sempurnanya bilangan 30 hari di bulan Sya'ban. Kalau sudah sempurna 30 hari di bulan Syakban, mau enggak mau ya besok Ramadan, ya kan gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ketetapan bulan Ramadan itu tanggal 1 Ramadan dengan adanya hilal. Hilal di malam, ya, di malam ke-30 dari bulan Syakban, jika nampak hilal maka besoknya itu dikatakan Ramadan. Itu pun ada syarat-syaratnya. Makanya itu bukan tugas kita. Paling enak apa? Ngikut pemerintah. Ngikut pemerintah. Andaikan ada orang buyut berkata, aku tadi malam kelihatan hilal. Bagaimana ini? Kelihatan hilal itu kelihatan bulan yang menunjukkan tanggal 1 Ramadan. Bagaimana? Ditengok dulu. Orangnya jujur enggak? Ya. Orangnya jujur Pak Ustaz, kan gitu. Jujur. Kalau orangnya jujur, orang tua kami, Anda boleh mempercayai. Kalau Anda mempercayai berarti Anda wajib puasa. Tapi kalau Anda enggak percaya, bagi dirinya saja wajib puasa. Makanya disebutkan di sini adil syahadah, bukan adil riwayah. Adil syahadah. Orang yang memang saat itu adalah orang yang tidak pernah, adil syahadah itu orang yang tidak pernah melakukan dosa gede atau tidak pernah melakukan dosa kecil terus menerus. Kalau dia melihat hilal, ya kan, dia melihat hilal yang menunjukkan tanggal 1 Ramadan, adil syahadah, maka boleh bagi kita mempercayainya. Kalau kita percaya berarti besok puasa. Kalau enggak percaya, Anda berbuka. Tapi bagi dia yang nengok, yang ketemu dengan hilal, wajib puasa. Adil syahadah, yakni tidak pernah melakukan dosa gede atau dosa kecil terus menerus. Lah, yang ketemu ini Pak Ustaz, nah ini, orang yang suka cangkruan. Ini kan ngobrol ngalor ngidul ketemu saja saya ketemu hilal. Nah, ini gimana? Kalau orang seperti itu orang tua kami, ya, bagaimana? Kalau Anda percaya, Anda wajib puasa. Sama, kalau Anda percaya, Anda wajib puasa. Tapi kalau enggak percaya, maka tidak wajib puasa. Intinya sudah dilewati saja urusan ini, ketentuan tanggal 1 Ramadan ngikut pemerintah itu paling enak sudah, ya. Ngikut pemerintah. Kenapa? Pemerintah dalam hal ini orang tua kami tidak akan ada unsur politik. Mau politikin gimana Ramadan gitu? Enggak bisa. Makanya paling enak ngikut pemerintah sudah. Enggak perlu bingung. Ustaz-ustaz dimanapun Anda berada enggak perlu bingung, tinggal ngikuti pemerintah. Pemerintah itu alatnya sudah canggih dan timnya sudah ada. Dan agar supaya Menteri Agama ini ada tugasnya. Ya kan, tugasnya Menteri Agama kan setahun sekali, Ramadan, Lebaran, Idul Adha. Lah itu kan tugasnya Menteri Agama ini. Makanya sudah paling enak sudah ngikuti mereka orang tua kami. Adapun yang perlu dijelaskan orang tua kami dalam urusan berpuasa itu adalah tiada lain kecuali yang lebih penting itu adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini yang lebih penting dan juga siapa saja yang boleh meninggalkan puasa. Ini. Yang boleh meninggalkan puasa tidak boleh diwajibkan untuk berpuasa. Iya kan? Yang boleh meninggalkan puasa tidak diwajibkan untuk berpuasa. Itu keringanan, kemurahan. Sehingga ada pertanyaan para orang tua kami, gimana Pak Ustaz, kami menemukan ada salah satu di negara itu puasanya sampai 20 jam. Kalau kita puasa berapa jam? 12? 12 Ibu. Mulai subuh lah ya kan. Subuh jam 4:30. Ketemu 4:30. 15 jam ya. Iya lah. 12. 12 jam. Nah ini ada orang puasa sampai 20 jam. Gimana ini Pak Ustaz? Puasa sampai 20 jam. Ini gimana? Tetap dia puasa selama 20 jam, akan tapi kalau dia enggak mampu boleh berbuka. Gitu loh. Iya kan? Kalau dia enggak mampu tetap berbuka. Enggak, apakah nanti bukanya ngikut Mekah? Ajib, wong orang hidupnya di mana ngikut Mekah kan gitu ya, enggak bisa. Makanya bagaimana? Tetap dia puasa 20 jam orang tua kami. Hanya saja nanti kalau enggak mampu bagaimana? Ya namanya orang enggak mampu, ya berbuka. Orang enggak mampu kan boleh untuk berbuka. ini. Nah, makanya tetap dia nunggu puasanya, nunggu berbukanya ya nanti waktu maghrib walaupun sampai 20 jam kan gitu. Akan tapi kalau dia enggak mampu, ya namanya orang enggak mampu itu kayak orang tua. Iya kan? Orang enggak mampu puasa, ini kayak orang tua, pekerja berat, dia enggak mampu puasa, boleh dia berbuka. Makanya dari sini ayo kita pengin jelaskan beberapa perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah perkara yang membatalkan puasa ada 9. Orang-orang yang boleh meninggalkan puasa ada 9. 9 sudah diingat-ingat. Ini setiap tahun sih orang tua kami ngulang-ngulang. Tapi ya banyak saja orang ngulang-ngulang ya lupa ngulangnya. Nah, ini ya kan. Jadi 9 perkara yang batalkan puasa 9. Orang yang boleh meninggalkan puasa 9. Ini. Perkara yang batalkan puasa 9 yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu 5 lubang yang ada di anggota tubuh kita dengan sengaja. Memasukkan sesuatu ke 5 lubang, salah satu 5 lubang yang ada di anggota tubuh kita. Yang pertama apa? Lubang mulut. Mulut, Pak, kebayang mulut ya. Nah, ini lubang mulut pertama, Ibu, mulut. Nah, kapankah memasukkan sesuatu ke mulut batal? Jika sesuatu tersebut ditelan. Kalau enggak ditelan, enggak batal, ya. Ingat, memasukkan sesuatu ke lubang mulut akan menjadi batal kapan? Kalau ditelan. Kalau dikunyah tok tapi enggak ditelan, enggak batal. Tapi kurang kerjaan. Lah ini orang tua kami, tapi enggak batal orang tua kami, enggak batal, Ibu. Contoh ini, ya. Yang pertama adalah memasukkan ke lubang mulut. Jika memasukkan suatu ke lubang mulut, jika ditelan, batal. Di siang hari bulan Ramadan, ngambil wudhu, noleh kanan-kiri. Kumur-kumur. Bismillah. Gelek katanya, masuk Ibu. Gimana, batal tidak? Batal. Kenapa? Karena airnya ditelan. Akan tapi sekarang orang tua kami, nah, dia berkumur-kumur. Yang ngomong sama bismillah kumur-kumur Ibu. Lagi kumur-kumur. Namanya orang kumur-kumur Bapak Ibu. Tetangganya nyumet mercon beldokan. Lagi kumur-kumur tetangganya nyumet beldokan. Ada yang pulang dari umroh disambut dengan beldokan. Jeduar. Ketelen itu air orang tua kami. Gimana itu? Batal tidak? Tidak batal. Rejek. Ya. Diingat Bapak Ibu, menelan sama ketelen. Ditelan sama ketelen. Kalau ditelan sengaja, kalau ketelan tidak sengaja. Kalau ditelan orang tua kami, maupun itu pekerjaan yang dianjurkan oleh syariat ataukah tidak, kalau ditelan batal puasanya. Tapi kalau ketelan, berarti enggak sengaja, ini tidak membatalkan puasa jika karena pekerjaan yang dianjurkan oleh syariat. Berkumur-kumur kan dianjurkan oleh syariat, ya kan? Kumur-kumur kan dianjurkan. Tapi kalau ada orang di siang hari bulan Ramadan puasa pertama, Ibu, beli es krim 10.000. Ini beli es krim, jangan es krim lah, Ibu. Es sajalah, es batu, ya kan? Beli es. Bagaimana? Ustaz, kata Ustaz Sefkan, kalau enggak ditelan enggak batal, ya kan? Akhirnya apa? Esnya itu Bapak Ibu dingengem di mulutnya tok ini. Ditaruh di mulutnya. Enggak ditelan. Enggak batal. Akan tapi ternyata bagaimana Ibu? Sama anaknya dikagetkan, ketelan itu es. Nah, gimana hukumnya? Batal. Kenapa? Karena ia melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh syariat. Jadi jelas ya, ketelan karena sesuatu yang dianjurkan enggak batal. Tapi kalau ketelan karena sesuatu yang tidak dianjurkan, maka itu adalah batal. Nah, sekarang Pak Ustaz, ibu-ibu masak itu gimana? Takut keasinan, takut apa? Lah ini gimana? Itu boleh. Ulama menyebutkan boleh, Ibu. Ibu kalau masak nyicipin boleh, tapi jangan ditelen. Ya, jangan ditelen. Kalau ditelen bah, tapi kalau ketelen dimaafkan, enggak batal. Ingat, ketelen, ya. Tapi kalau ditelen bah, batal. Kenapa? Karena tukang masak, ya orang tua kami, menyicipi masakannya itu boleh, tapi enggak boleh enggak boleh ditelen. Tapi kalau ketelan enggak bah, enggak batal. Jelas orang tua kami ya. Jadi apapun yang masuk ke mulut kita, jika sengaja ditelan bah, batal. Tapi kalau enggak sengaja ibu, habis satu baskom nasi enggak batal. Ya, karena tidak sengaja. Makanya orang tua kami, bapak ibu, disebutkan kalau bapak ibu menemukan, ini enggak tahu ini ada di fikih itu disebutkan orang tua kami. Kalau biasanya barangkali ibu lupa, biasanya pagi-pagi kok selalu nyiapin kopi atau nyiapin susu, ya kan? Memang perempuan soleha itu kayak gitu ibu ya. Jadi sebelum suaminya bangun itu sudah disiapkan, enggak perlu ditawarin lagi. Nah ini, karena saking semangatnya lupa ibunya kalau hari Ramadan, puasa, disiapkan. Nah ini orang tua kami. Loh orang yang melihat anaknya itu, ya, orang yang melihat anaknya itu orang tua kami enggak dianjurkan untuk mengingatkan, sudah sebiasanya saja. Andaikan dihabis minum habis satu gelas, ya enggak apa-apa wong dia lupa, tak taunya bangun bener batuk-batuk. Langsung ngambil itu susu klok-klok-klok-klok habis satu gelas sudah. Anaknya yang tahu diam saja rezeki bagi dia. Rezeki bagi dia, bagi kamunya mah enggak rezeki. Artinya apa orang tua kami? Kalau memang dia lupa, Bapak Ibu sudah biarin. Wong namanya orang lu, orang lupa. Jadi ingat, memasukkan sesuatu ke mulut jika ditelan dan sengaja batal. Tapi kalau enggak ditelan dan tidak sengaja, ya, maka tidak batal. Lah sekarang orang tua kami nelan ludah gimana Pak Ustaz? Nah ini. Ini sering diulang-ulang tapi banyak yang salah paham. Ya kan? Nelan ludah gimana Pak Ustaz? Nah ini. Ustaznya setengah paham akhirnya ngomong, kayaknya enggak batal. Lah kalau kayaknya enggak batal berarti kayaknya sah. Kan itu ya. Lah ini Ustaz musibah ini. Kalau urusan fikih jangan ngomong kayaknya. Yang batal-batal, yang tidak-tidak. Kayaknya sih gak batal. Berarti kayaknya sih sah. Lah ini kan musibah ini. Gak boleh kayak gitu. Kalau memang gak batal, batal. Kalau memang batal, bilang batal. Bagaimana? Menelan ludah di saat puasa di bulan Ramadan tidak batal jika terpenuhi tiga syarat. Ini sering diulang-ulang ini. Ya. Menelan ludah, ya kasihan dong kalau menelan ludah batal, ibu ngeludah terus gimana tenggorokan kita nanti itu, iya kan? Enggak batal orang tua kami. Walaupun bekas kumur-kumur ibu, iya kan? Orang lagi kumur-kumur, kan kok dingin ludahnya ini, kan gitu ya? Enggak usah dipikirin itu sudah, itu boleh itu. Atau barangkali setelah sikatan gigi sebelum tergelincirnya matahari ya. Sikatan gigi sebelum tergelincirnya matahari. Lah kok ternyata orang tua kami setelah sikatan gigi kok ada adem-ademnya ini. Gimana? Gak perlu dipikirin itu sah. Asal odolnya jangan dimakan. Nah ini sudah. Kalau odolnya masuk dimakan, nah ini batal. Tapi kalau bekasnya dingin-dinginnya itu boleh. Gak apa-apa orang tua kami ya. Jadi jelas Bapak Ibu. Lah sekarang ludah tidak membatalkan puasa selama ludah tersebut adalah terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, ludahmu sendiri. Nah ini syaratnya ini Pak Bu ya. Ludah kita sendiri. Benar ini orang tua kami. Ludah kita sendiri. Nah, udah gak perlu diperpanjang. Sudah jelas ibu ya. Ludah siapa aja berarti diminum Pak. Batal. Nah ini yang pertama. Yang kedua orang tua kami, ludahnya belum bercampur apapun. Murni ludah, gak bercampur dengan apapun. Bercampur apa? Tadi malam lupa gak sikatan gigi, akhirnya ada bekasnya itu, telurnya masih nyelengsep di giginya itu. Lah akhirnya gimana? Ikut ditelan orang tua kami, berarti ludahnya bercampur dengan bekasnya telur, batal. Jadi murni ludah, ludahnya enggak bercampur apapun. Yang ketiga, ludahnya masih di pabriknya. Maksudnya apa? Di mulutnya. Kalau ludahnya sudah keluar dari mulutnya, mohon maaf kok ditelan lagi batal. Ya, enggak ini kita enggak pengen ngomong jorok ngapain ibu ya. Ini fikih. Biar paham. Jangankan para ibu bapak, ustaz kadang masih bingung masalah ludah. Kalau enggak dijelentrehkan kayak gitu itu. Ya itu tadi itu. Jawabannya ustaz kayaknya batal. Ini kan jawabannya ustaz itu. Lah kalau orang awam enggak ngerti, orang awam nanya. Lah ini kan. Lah wong ustaz saja salah paham gimana yang bukan ustaz. Makanya ibu dijelaskan. Ibu, selama ludah itu masih di pabriknya, dikumpulkan sampai penuh mulutnya ibu, ditelan gelap gitu. Boleh, enggak batal asal tidak bercampur apapun. Jadi jelas ya, ludah tidak membatalkan puasa jika ditelan dengan 3 syarat. Ludah sendiri, ludahnya tidak bercampur dengan apapun, dan ludahnya masih di pabriknya, ya. Yakni di mulut, mulutnya. Ini yang pertama orang tua kami. Yang kedua adalah lubang hidung. Lubang hidung ini akan membatalkan puasa, lubang hidung yang paling ujung yang dekat dengan mata. Lubang yang paling dalam ini, ya kan? Yang dekat dengan mata, yang kita kalau menghirup air keterlaluan terasa tersengat, panas, maka lubang itu yang membatalkan puasa jika kita memasukkan sesuatu ke lubang yang paling ujung ini, ya, dekat mata ini yang batal puasanya. Tapi kalau lubang yang kelihatan ini, itu enggak batal puasanya. Makanya ibu, ngupil enggak batalin puasa. Nah ini, ya, ngupil enggak batalin puasa. Tapi ingat ibu, jangan banyak orang ngupilnya jelek, itu orang tua kami, ya kan. Tapi tidak membatalkan puasa. Tapi bapak ibu, kalau ternyata di jari kelingkingnya ini ada kukunya, maka kuku itu akan masuk ke rongga hidung yang paling dalam, maka batal puasanya. Kalau hanya sebatas jari kelingking yang enggak ada kukunya, maka itu adalah tidak membatalkan puasa. Jelas orang tua kami ya. Terus lubang telinga, ya. Lubang telinga sama, lubang telinga itu tidak membatalkan puasa jika kemasukan sesuatu yang hanya sebatas saat itu jari kelingking. Kalau lebih dari jari kelingking maka batal. Ya, jika masukkan suatu ke telinga tersebut, apa? Pakai katembat itu batal, ya. Katembat itu di saat siang hari bulan Ramadan telinganya kok gatel, ngambil katembat diputer-puter batal, ya kan? Karena itu ada lebih kecil daripada jari kelingking, tapi kalau jari kelingking tidak batal. Jelas orang tua kami ya. Adapun yang selanjutnya ada lubang yang keempat, ada lubang jalan depan. Mohon maaf ini tempat mulia. Kalau memang harus melalui lubang depan, ya, maka tentunya di saat memasukkan suatu ke lubang depan, di saat dia dalam keadaan puasa, maka tentunya itu adalah batal. Mohon maaf, barangkali ada orang ternyata saluran depannya tidak bisa saat itu membuang air kencing, sehingga apa? Harus pasang selang. Artinya apa? Masukkan selang ke dalam. Lah ini gimana? Batal puasanya. Kenapa? Karena memasukkan suatu ke jalan depan. Mau laki-laki ataukah perempuan? Ya kan? Mau laki-laki ataukah perempuan. Pokoknya bapak ibu, jangan pernah memasukkan suatu apapun ke jalan depan. Kalau masukkan suatu ke jalan depan pasti batal nanti. Sehingga mohon maafin tempat yang mulia. Untuk seorang perempuan tidak dianjurkan di saat membersihkan kemaluannya itu melebihi dari telapak tangan ini. Ini sudah settingan. Kalau melebihi dari telapak tangan ini, maka khawatir ia masuk dalam bab memasukkan suatu ke jalan depan, maka itu adalah batal, ya. Jadi cukup jari kelingking ini. Cukup telapak tangan ini orang tua kami. Telapak tangan ini. Dan yang wajib dibersihkan bagi seorang perempuan adalah yang terlihat di saat jongkok. Itu saja. Melebihi dari itu khawatir nanti masuk bab memasukkan sesuatu ke jalan depan sehingga saat itu batal puasanya. Sudah jelas. Jalan yang terakhir, jalan belakang. Jalan belakang itu sama. Jalan belakang kalau memasukkan sesuatu ke jalan belakang maka itu adalah batal puasanya. Mohon maaf, membersihkan jalan belakang sama dengan telapak tangan kita. Lebih dari telapak tangan kita maka batal. Sudah jelas orang tua kami ya. Jadi yang pertama yang batalkan puasa itu adalah memasukkan suatu ke salah satu 5 lubang ini. Ya. Masukkan lubang mata gimana? Ada lubang mata? Sudah. Lubang mata enggak ada berarti enggak apa-apa. Iya kan? Mata kan ada lubangnya, iya kan? Nah ini obat mata itu gimana? Pak Ustaz netesin mata di siang hari bulan Ramadan. Gimana? Kadang terasa tenggorokan pahit. Ini gimana? Tidak, lubang mata tidak diikutkan, karena yang diikutkan cuma salah satu 5 lubang tadi. Sudah jelas orang tua kami ini. Terus yang kedua adalah muntah. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Kalau muntah tidak sengaja, tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak langsung menelan ludah bekas muntahannya. Kalau menelan ludah bekas muntahannya, langsung batal puasanya. Kenapa? Karena ludahnya bercampur dengan bekas muntahan, dan bekas muntahan itu hukumnya najis. Nah, ini berarti masuk pada urusan ludah yang gak murni tadi. Ludahnya bercampur dengan bekas muntahan. Muntahan itu kan sesuatu yang keluar dari perut. Apapun yang keluar dari perut, mau lewat manapun itu najis. Kalau melewat dari mulut kita berarti najis, maka agar supaya Anda tidak batal, jangan ditelan langsung ludahnya, kumur-kumur dulu. Satu kali dua kali sudah suci, boleh satu menelan ludah kita, itu sudah suci. Jadi muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa gimana Pak Ustaz? Sengaja dia membau sesuatu yang gak enak, dan dia tahu kalau dia membau sesuatu yang gak enak pasti muntah, kok dia tetap membau, berarti muntah dengan sengaja batal puasanya. Adapun kalau tidak sengaja maka tidak batal, asal tidak langsung menelan ludah. Ya, karena ludahnya itu adalah bercampur dengan bekas muntahan, tentunya najis, maka hendaknya kumur-kumur. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini adalah membatalkan puasa dan dosanya gede. Ya, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya, dosanya gede dan membatalkan puasa. Nah, ini tidak boleh dilakukan ini. Terus yang keempat adalah keluarnya air mani tempat mulia. Keluarnya air mani, orang tua kami, mohon maaf, keluarnya air mani baik dengan hubungan suami istri ataukah tidak berhubungan dengan suami istri. Kapanpun dia keluar air mani dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Mohon maaf, mimpi basah itu kan tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau dengan sengaja, walaupun bukan senggama, maka itu adalah batal puasanya. Mohon maaf, dengan memeluk istrinya sehingga kok keluar air mani, maka itu adalah sengaja, tentunya batal puasanya. Itu yang keempat. Adapun yang kelima adalah, yang kelima membatalkan puasa, yang kelima adalah haid. Ini keluar darah haid itu membatalkan puasa. Ada haid cerdas 5 menit waktu maghrib, 5 menit mau maghrib keluar darah haid. Lah ini gimana Pak Ustaz? Batal puasamu. Gimana? Dapat tetap pahala, iya kan? Karena urusanmu dengan Allah, tapi nanti dikodo. Nah ini ya. Terus yang keenam, melahirkan. Melahirkan ini adalah membatalkan puasa, ya. Melahirkan membatalkan puasa. Dan yang keberapa? Kedelapan. Ketujuh. Ketujuh. Yang ketujuh adalah haid. Yang ketujuh adalah nifas, melahirkan. Keenam, ya. Ketujuh adalah nifas, ya. Dan yang kedelapan adalah hilangnya akal. Hilangnya akal ini juga membatalkan puasa. Hilangnya akal itu gimana modelnya Pak Ustadz? Hilangnya akal ada tiga model. Hilang akal sebentar membatalkan puasa, gila. Orang yang gila sebentar batal puasanya. Yang kedua, hilangnya akal sehari penuh membatalkan puasa, mabuk pingsan. Ya, mabuk pingsan akan membatalkan puasa jika sehari penuh. Nah, ini. Terus yang terakhir adalah sehari penuh tidak membatalkan puasa, tidur. Nah, tidur mulai sahur ketemu maghrib. Ini. Puasamu sah dan gak batal, ya. Tapi kamu harus ngodok sholat ini. Ada ibu, emangnya ada banyak? Siapa? Ya anak kita, ya kan? Anak kita itu kalau patrolan itu bapak ibu coba itu, iya kan? Emangnya ada Pak Ustaz? Apa tidur sahur, nanti bangun asar? Jangan ngaceng, anaknya bapak sendiri kok ngomong anaknya siapa itu? Iya kan itu? Ya itu Bapak Ibu ya, kelasnya ini yang gak pernah tidur malam itu orang tua kami. Kalau malam itu Bapak Ibu, jadi ada ini Bapak Ibu, anak yang punya kehidupan jadi malam dijadikan siang. Kalau ulama itu kan malam dijadikan siang ibadah. Tapi kalau anak kita enggak Bapak Ibu ya. Malam jadikan siang, gimana? Keluyuran. Nah ini, akhirnya Bapak Ibu pulang sahur. Ya pulang sahur seharian sudah capek Ibu, tidur. Ya kan? Tidur akhirnya Bapak Ibu bangun jam 2. Tidur jam 2 malam, jam 3 malam bangun jam 2. Ini orang tua kami. Nah, ini gimana puasanya Pak Ustaz? Puasanya sah orang tua kami, tapi jangan dibiasakan seperti itu. Takut blablasan Ibu. Iya kan? Lalu kok kebablasan gimana nanti punya anak kayak gitu? Subuhnya lolos, duhurnya lolos, itu asarnya mau lolos lagi itu. Ya, kalau punya anak kayak gitu ya mudah-mudahan sebelum Ramadan anaknya dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus yang terakhir ya, yang terakhir yang membatalkan puasa, yang terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah termasuk membatalkan puasa. Baik, sudah jelas orang tua kami, yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama, memasukkan suatu ke salah satu 5 lubang dengan sengaja, ya kan? Yang kedua apa? Muntah dengan sengaja. Yang ketiga, hubungan suami istri dengan sengaja. Yang keempat, keluarnya air mani dengan sengaja. Yang kelima, haid. Ya, keenam, melahirkan. Ketujuh, nifas. Kedelapan, hilangnya akal. Dan yang kesembilan, murtad. Nah, Ibu, ini harus lu hafal di luar kepala biar nanti Ramadan kalau puasa tidak was-was, sudah tahu ilmunya. Ibu, puasa di bulan Ramadan nangis batalin puasa tidak? Benar enggak batal puasanya? Jangan ragu, sudah punya ilmunya. Iya kan? Ibu, ini Pak, puasa di bulan Ramadan tangannya diinfus, batalin puasa tidak? Kalau nusuk jarumnya mah enggak apa-apa, enggak batalin puasa. Tapi menjadikan batal puasa kalau impusnya menjadi pengganti makanan. Maka itu batal orang tua kami. Tapi kalau asal-asal impus saja, itu tidak batal puasanya. Sudah jelas orang tua kami ya. Jadi ingat, perkara yang batalkan puasa ada 9 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut dengan 9 orang yang boleh meninggalkan puasa. Baik. Kita lanjut al-hadis tsani mana? Al-hadis sabi' wa tsalatsun, hadis yang ke-37. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu azza wa jalla indahu ashra hasanatin ila sab'imi'atin ila sab'ati di'fin ila ad'afin katira wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyatan wahidatan rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bihadhil huruf. Baik, hadis yang ke-37 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau-beliau, an Rasulillah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima meriwayatkan hadis, fima di dalam hadis, yarwihi, yang diriwayatkan an rabbih, dari Tuhannya, yakni Allah tabaraka maha berkah Allah wa ta'ala dan maha agung, maha tinggi Allah. Ini hadis qudsi. Artinya apa? Nabi Muhammad langsung meriwayatkan an rabbih. Kalau Nabi Muhammad berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih, Rasulullah berkata dari Allah, dari Tuhannya, berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu orang tua kami, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad. Itu hadits qudsi. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati wassayiat, sesungguhnya Allah itu menulis amal-amal kebaikan dan menulis amal-amal kejelekan. Ya, Bu, Pak, Allah mencatat kebaikan kita dan Allah mencatat kejelekan kita. Artinya apa? Allah tidak bakal lupa siapa yang melakukan amal kebaikan dan siapa yang melakukan kejelekan. Allah tahu detail kejelekan yang kita lakukan dan Allah tahu detail kebaikan yang kita lakukan, tidak bakal ketukar. Allah ngerti, Allah tahu ini. Tsumma bayyana dzalika, kemudian dijelaskan orang tua kami, kemudian Allah menjelaskan itu, maksudnya Allah mencatat amal kebaikan dan kejelekan yakni adalah faman hamma bihasanatin, faman barang siapa hamma bertujuan bihasanatin melakukan amal kebaikan, falam ya'malha kemudian ia tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatat bagi dia satu kebaikan. Termasuk karunia dari Allah, kalau orang sudah niat ingin melakukan amal kebaikan, kok gak sempat mengerjakan, Allah sudah nyatet satu kebaikan. Ini, ya. Satu kebaikan. Yang niat melakukan amal kebaikan, tapi gak sempat mengamalkan, baik gak sempatnya itu karena ada sebab udur, orang tua kami, ya. Ya tentu sebabnya sebab udur di sini. Tapi kalau sebab bukan udur Pak Ustaz, ya, ulama sih tidak membedakan orang tua kami sebab udur ataukah tidak. Pokoknya kalau orang niat melakukan amal kebaikan enggak dilakukan sudah dapat pahala satu. Ini. Sudah dapat pahala satu. Ada orang saya niat pengin ngaji, tak taunya mau berangkat ngaji kepalanya puyeng, ya kan? Enggak bisa jalan. Gimana? Kamu sudah dapat pahala niatmu. Saya mau infak Pak Ustadz, mau sedekah, uangnya lupa, gak dibawa, dapat pahala. Tapi jangan lupa terus. Ya. Kok lupa terus nanti orang tua kami ini? Ini kalau paman lupa Bapak Ibu gak dapat pahala, gak dapat pahala orang tua kami. Tapi kalau memang lupa benar, dia dapat pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu azza wa jal indahu asyra hasanat. Kalau orang bertujuan melakukan amal kebaikan, kemudian dia mengamalkan, maka dia dicatat 10 pahala. 10 kebaikan. Ya. Punya keinginan baik, saya ingin ngaji. Besok malam saya ingin ikut iktikaf. Ternyata benar dibuktikan besok malam. Anda dapat pahala 10. Bahkan bukan hanya 10. Dilipat gandakan oleh Allah ila sab'i mi'ati dhi'fin. Dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Ya Allah, Bapak Ibu, sampai dilipatkan 10 hingga 700 kali lipat. Para jamaah, 10 sama 700 banyak mana? 700 jelas Ibu, ya hitung-hitungannya ya. Jadi orang yang melakukan amal kebaikan, 1 dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Bahkan ila ad'afin kathirotin, sampai dilipatkan dengan lipatan yang banyak, yang tahu Allah. Ini kapan? Di luar Ramadan ini, Bu. Pak, ini di luar Ramadan ini. Gimana nanti di dalam Ramadan ini? Ayo. Lah, makanya keterlaluan. Kalau ada orang masuk Ramadan kok jadi ahli neraka. Ini keterlaluan ini. Iya kan? Loh, ini sebelum Ramadan aja satu kebaikan dilipatkan hingga 700 kali lipat. Bahkan sampai berlipat-lipat yang tahu hanya Allah. Artinya apa? Allah ini menghendaki baik kepada hambanya. Dan maha rahmatnya Allah itu sangat luas. Iya kan? Satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10, 700, sampai gak terhitung. Nah ini kan keutamaan dari kasih sayang Allah. Kalau kita gimana Ibu? Oh namanya inti dapat satu, ya tak kasih gaji satu. Gak ada di gaji 10. Kalau ada orang Bapak Ibu punya bos yang suka ngasih gaji kepada bawahannya melebih dari 10 kali lipat, itu paling banyak anak buahnya itu. Iya kan? Tapi siapa yang bisa kayak gitu? Orang tua kami tekor nanti. Dapat padinya berapa buat gaji apa? Gaji anak buahnya Bapak Ibu 10 kali lipat. Gak bisa, gak jalan. Tapi urusannya kita bosnya adalah Allah yang punya pahala, yang punya kasih sayang, yang punya surga. Ya kalau yang punya surga Bapak Ibu mah gak ada habisnya. Makanya dilipatkan berlipat-lipat ganda orang tua kami. Wa in hamba bisayiatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang bertujuan melakukan kejelekan. Saya nabung ini, alhamdulillah sudah dapat 100 ribu. Dapatlah botol satu. Botol apa? Botol air mineral. Ya. Jangan salah paham, Ibu. Ya. Botol apa, Pak Ustadz? Ya, kalau botol air mineral mah gak dapat dosa. Saya sudah nabung nih 100 ribu. Apa? Buat beli botol. Plus isinya, khomer. Nah, kan gitu. Tak taunya Ibu, dia ketiduran. Gak jadi beli. Dia sudah bertujuan pengen maksiat, pengen mabuk nanti malam. Iya kan? Tak taunya gak jadi. Bagaimana? Dicatat oleh Allah satu kebaikan. Masya Allah ya. Maha suci Allah orang tua kami ya kan. Maha kasih Allah Bapak Ibu. Ya. Orang gak jadi melakukan maksiat, pahala. Orang melakukan amal kebaikan, pahalanya dilipat-lipat gandakan. Makanya Tuhan kita ini Tuhan yang paling kasih, Bapak Ibu. Allah itu Zat yang maha kasih. Sabaqat rahmati ala ghadabi. Telah mendahului kasih sayangku daripada murkaku. Tapi jangan diremehkan. Kasih sayang Allah sangat luas. Ya. Ini orang tua kamu. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kataballahu sayi'atan wahidatan. Kalau orang bertujuan melakukan kejelekan, kok kemudian dia melakukan benar, oleh Allah dicatat satu kejelekan. Enggak dilipat gandakan, Ibu. Iya kan? Enggak dilipat gandakan. Ini kalau orang-orang yang meremehkan, Bapak Ibu, hitung-hitungannya gimana? Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Satu kemaksiatan satu. Berarti kalau dikurangi, ya kan? 700 pahala dikurangi kemaksiatan satu masih berapa? 699 pahala. Ini orang-orang liberal ini, Bapak Ibu. Hitung-hitungan kayak gitu. Orang-orang liberal, emangnya amal kebaikanmu satu itu diterima, Pak? Iya kan? Ini kalau diterima dapat 700. Iya kan? Lah kalau enggak diterima ya enggak dapat apa-apa. Sudah kita enggak tahu amal kita enggak diterima, tahu enggaknya Bapak Ibu, tak punya apa? Punya husnudzon gede kepada Allah pasti amalnya diterima sehingga apa? Biar dia mudah maksiat. Lah ini kan musibah ini. Maksiatnya, maksiat orang itu pasti diterima, tentunya amal kebaikan seseorang tidak belum tentu diterima. Karena urusan kebaikan Bapak Ibu yang tahu adalah Allah. Benar enggaknya amal kebaikan tersebut yang tahu adalah Allah. Tapi orang tua kami dengan adanya hadits qudsi ini menunjukkan kasih sayang Allah sangat agung. Bahkan dalam riwayat orang tua kami yang melakukan amal kejelekan, hamba melakukan amal kejelekan enggak bakal dicatat. Kalau dia melakukan kejelekan di pagi hari enggak langsung dicatat. Apa? Nunggu terbenamnya matahari. Kenapa? Kalau waktu sore Allah memberi pengampunannya. Barangkali sebelum terbenamnya matahari dia minta ampun. Kalau kelewat orang tua kami, kelewat Bapak Ibu, kelewat apa? Malam terbenamnya matahari dia enggak minta ampun dicatat. Kalau dia pelaku maksiat di malam hari enggak langsung dicatat. Malam hari jam 12 mabuk, enggak langsung dicatat oleh malaikat. Barangkali sebelum terbitnya fajar dia minta ampun nangis-nangis kepada Allah akan diampuni. Lu ini kasih sayang Allah yang sangat luas. Makanya ayo orang tua kami kita gapai kasih sayang Allah ini agar supaya kita ini menjadi ahli surga. Perbanyak melakukan amal kebaikan, jangan hitung-hitungan pahala. Makanya benar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada putra beliau, kalau Anda melakukan amal kebaikan cepat dilupakan, iya kan? Biar apa? Biar termotivasi, biar semangat untuk melakukan amal kebaikan. Amal kebaikan, amal kebaikan, karena urusan amal kebaikan tidak ada selesainya sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hati-hati, amal kejelekan itu ada hitungannya di hadapan Allah. Yang zalim kepada istri, yang zalim kepada anak, yang zalim dengan tetangga, yang zalim kepada siapapun itu semuanya ada hitung-hitungannya. Allah yang nyatet. Allah yang nyatet. Kalau Allah nyatet, Bapak Ibu, Allah tidak lupa. Allah tidak lupa dan Allah tidak tidur. Semuanya ada. Ya, semuanya ada dan itu semuanya akan terasa orang tua kami kalau kita mati. Ngadap kepada Allah, diajak hitung-hitungan amal oleh Allah baru terasa mana amal kebaikannya dan mana amal kejelekannya. Mudah-mudahan dengan hadits qudsi ini kita semuanya dipermudah oleh Allah bisa melakukan amal kebaikan dan mudah-mudahan amal kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda diterimanya sebuah amal kebaikan, kita rindu untuk semakin menambah amal kebaikan. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Selanjutnya dilanjut dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bisawab. Mangga. Terima kasih kami berikan kepada guru kita Ustaz Zaid Al-Hafidz yang telah menyampaikan kajian kita Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Baiklah, selanjutnya memasuki bagian tanya jawab. Barangkali di antara para jamaah atau yang hendak bertanya, kami berikan kepada para jamaah kesempatan untuk bertanya dari jamaah laki-laki satu orang dan jamaah perempuan satu orang dengan satu orang satu pertanyaan. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan dalam hal amal kebaikan itu amal kebaikan seorang anak itu apakah bisa mengalir ke orang tua, Pak Ustaz? Orang tuanya sudah meninggal ataupun yang belum. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syekh Abu Hanifah yang sangat kami hormati. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka segala dosanya akan diampuni. Yang ingin saya tanyakan adalah dosa-dosa apa saja yang diampuni? Itu saja. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama adalah tentang amal kebaikan seorang anak, apakah nyampe kepada orang tuanya? Baik orang tuanya di saat hidup, ataukah orang tuanya sudah meninggal? Jika orang tuanya sudah meninggal, disepakati oleh para ulama, nyampe itu amal kebaikan jika diniatkan untuk orang tua yang meninggal. Ya? Jadi amal kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang anak, kok diniatkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal, ya Allah nih aku infak 1 juta ini untuk orang tuaku yang sudah meninggal, gimana? Disepakati oleh para ulama, nyampe. Nah ini orang tua kami, kalau hidup bagaimana orang tua kami, apakah nyampe? Iya kan, kalau orang yang hidup apakah nyampe Pak Ustadz pahala yang diniatkan kepada orang yang hidup untuk anaknya yang saat itu melakukan amal kebaikan orang tua kami. Kalau orang masih hidup, Bapak Ibu tidak butuh itu. Iya kan? Orang yang masih hidup tidak butuh amal kebaikan anak. Kita butuh amal kebaikan anak kita itu pahala kalau kita mati. Kalau hidup enggak, tapi ada manfaatnya orang tua kami. Apa manfaatnya? Allah itu membanggakan orang tua yang memiliki anak yang soleh. Ada ini orang tua kami. Allah membanggakan orang tua yang memiliki anak yang soleh. Sehingga bisa jadi pengkabulan doa orang tua itu karena Allah melihat anaknya soleh. Anaknya baik. Nah ini. Makanya orang kalau hidup Bapak Ibu masih belum butuh urusan amal itu. Tapi kalau sudah meninggal pasti butuh urusan amal. Nah ini orang tua kami. Jadi intinya adalah kalau sudah meninggal itu nyampe kalau diniatkan. Adapun kalau masih hidup orang tua kami, namanya orang hidup Bapak Ibu, kita masih dianjurkan untuk melakukan apa? Melakukan aktivitas masing-masing, memperbanyak ibadah sendiri-sendiri. Tidak banyak saat itu kita membutuhkan itu. Kenapa? Karena kita masih hidup. Tapi kalau nanti kita mati, boleh. Makanya termatinya seorang anak kepada orang tua yang meninggal, kalau ada rezeki diinfakkan, diniatkan untuk orang tua, ya. Jadi jelas orang tua kami nggih. Jadi jelas Bapak Ibu nggih. Adapun kebaikan anak kepada orang tua, Bapak Ibu, yaitu kewajiban anak, ya kan? Kewajiban anak. Artinya apa? Seorang anak wajib memang berbakti kepada orang tua. Wajib Bapak Ibu. Kalau anaknya kaya raya berarti orang tua wajib diperhatikan kalau orang tuanya melarat. Sehingga apapun diperhatikan orang tua kami. Jadi intinya adalah sudah jelas. Kalau yang meninggal pasti butuh itu amal orang tua kami. Kalau meninggal. Adapun kalau hidup tidak. Iya kan? Orang hidup Bapak Ibu tidak terlalu butuh saat itu. Kenapa? Karena dia orang yang bisa aktivitas masing-masing sendiri kan gitu. Lah kalau itu nyampe enak nanti orang tua kami kalau nyampe masih hidup. Nak, saya titip sholat saja lah nak. Nah ini, iya kan? Lah kok titip sholat? Iya, katanya pahala sholat nyampe. Nah ini, gak bisa. Kamu ibadah sendiri. Ya kan gitu. Makanya Bapak Ibu al-isar fil ibadah makro. Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu makro. Apa? Nak, kamu yang rajin sholat ya nak, gak apa-apa itu ya. Kamu rajin sholat, itu alarm, biar kamu bisa bangun malam. Bapak gak usah, biar tidur saja, bel-bel ini bapaknya ini. Ya kan? Gak boleh kayak gitu orang tua kami. Jadi orang hidup, Bapak Ibu berprestasi sendiri untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah. Gak boleh ada isar. Isar itu mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah, makro. Kayak orang banyak pahalanya saja, kan gitu Bapak Ibu. Ya kan? Contoh ini, sob jamaah sob. Ada orang itu Bapak Ibu, ya. Kalau urusan sob berjamaah enggak usah ngelihat ustaz kiai gede imamannya sampai 10 enggak perlu. Kalau ustaz yang jubahnya sampai 10 datangnya lambat ya sudah biar di sob belakang. Enggak perlu Pak Kiai Ustaz Sep maju ke depan. Enggak perlu. Kan gitu, jenengan sendiri. Ya kan gitu. Kenapa? Karena mengutamakan urusan ibadah hukumnya makro. Yang di belakang biarkan di belakang, dia datang telat. Gitu orang tua kami. Tapi kadang kan enggak orang itu. Mangga maju aja Ustaz. Enggak, ambil sendiri. Ambil sendiri orang tua. Makanya urusan ibadah enggak boleh ada mengutamakan orang lain. Ambil sendiri karena kita ini butuh pahala, kita ini butuh amal ibadah. Jelas orang tua kami ya ini. Adapun selain ibadah dianjurkan. Selain ibadah dianjurkan. Mengutamakan orang lain itu derajat tinggi, paling tinggi dibandingkan dermawan. Al-isar a'lamin martabatis sakho. Mengutamakan orang lain itu pangkatnya lebih tinggi daripada dermawan. Ini konsep kembali. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya mau nolong saudaranya. Ini. Makanya ibu, orang yang mengutamakan orang lain dalam urusan selain ibadah, ini hidupnya paling sukses. Paling enak, paling sukses. Gak bakal khawatir. Dan inilah kehidupan para sahabat. Bagaimana kaum muhajirin? Orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Bagaimana orang tua kami? Kaum Ansor yang nolong orang-orang ahli Mekah. Bapak ibu bagaimana? Yang punya rumah dua dikasihkan satu inting. Belum punya rumah kan? Nih. Makanya derajatnya kaum Ansor ini tinggi orang tua kami. Ya ini kayak pendatang orang-orang Aceh ini bapak ibu itu sama. Orang-orang Aceh yang nolong orang Rohingya ini sama. Sepertinya orang kaum muhajirin yang ditolong oleh kaum Ansor. Ini pahalanya gede orang tua kami. Sampai bapak ibu ada sebagian itu. Tapi ini bukan guyonan ini. Ini menunjukkan mereka itu mengutamakan orang lain. Sampai ada yang punya istri dua, istri satunya dicerai. Kenapa? Karena ada temannya orang Mekah belum punya istri. Loh, sampai derajat kayak gitu orang tua kami. Artinya apa? Mengutamakan orang lainnya itu. Lalu orang yang hidupnya kayak gini, bapak ibu, gak bakal susah. Kenapa? Karena derajatnya lebih gede daripada dermawan. Dermawan itu apa? Suka ngasih. Nih. Tapi kalau isar, bukan hanya ngasih tok, mengutamakan orang lain di saat dia butuh. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Siti Fatimah Zahra bagaimana? Beliau mau berbuka, bapak ibu, sudah punya yang dibuat berbuka hanya kurma tok orang tua kami diketok pintunya mau berbuka dengan kurma diketok pintunya saya orang fakir miskin yang belum makan barangkali engkau punya rezeki. Fatimah Zahra satu menoleh kepada Sayyidina Ali menoleh kepada istri beliau Fatimah Zahra gimana wahai Fatimah kasihkan saja Hasan Usain gimana kasihkan saja badan beliau lapar kurmanya dikasihkan orang makanya orang tua kami derajatnya Imam Ali dan Siti Fatimah Zahra, Hasan Husain tidak ada yang membandingi. Kenapa? Karena beliau mengutamakan orang lain. Dan gak bakal susah orang tua kami. Tapi kebanyakan kehidupan kita itu bapak ibu, kita. Pribadi kita sendiri orang tua kami. Kan gitu. Kalau ngasih kue aja bapak ibu yang sudah basi. Iya kan? Ini orang paling gak enak hidupnya itu. Iya kan? Kenapa itu nasi goreng kok dikasihkan orang? Sisa kemarin. Nah. Yang baru mana? Atau gak perlu jangan makan nasi goreng, kasihkan orang lain itu. Oh itu pahalanya gede orang tua kami. Kenapa itu buah-buahannya kok dikasihkan orang? Iya agak asem. Yang manis dipakai sendiri. Kalau seperti itu orang tua kami belum nyampe pada pangkatnya orang-orang soleh. Orang soleh itu selalu mengutamakan orang lain bapak ibu. Makanya orang soleh itu bapak ibu yang sering kami ceritakan itu bapak ibu. Mau panen kok panennya dipanen orang sendiri beliau enggak marah. Kenapa? Barangkali dia lebih butuh daripada saya loh. Enak orang tua kami. Mau kan derajatnya tinggi dan hidupnya paling enak orang seperti itu. Tapi kalau dikit-dikit saya yang lebih gede, saya ini paling susah hidupnya orang tua kami. Jadi isar mengutamakan orang lain selain dari urusan ibadah ini termasuk derajatnya lebih gede daripada dermawan. Tapi isar dalam urusan apa ibadah maka itu ada tidak diperkenankan hukumnya adalah makruh. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua itu hadisnya adalah bunyinya man shoma ramadhana waqamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan makna imanan beriman kepada Allah, wahtisaban mencari ridho Allah, bukan pamer, bukan mencari ridho manusia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa apa Pak Ustaz? Dosa kecil, dosa gede harus tobat. Mabuk berhenti dulu baru diampuni oleh Allah. Judi, berhenti dulu baru diampuni oleh Allah. Zina, berhenti dulu diampuni nanti oleh Allah. Enggak bisa. Puasa-puasa, judi-judi. Wah, ini musibah, enggak ada kayak gitu. Jadi ini dosa, ada dosa kecil orang tua kami. Ya, dan ingat dosa kecil jangan dianggap remeh. Dosa kecil ini banyak Bapak Ibu kalau dikumpulkan jadi gunung itu. Iya kan? Makanya peleburan dosa kecil itu juga penting, ya kan? Sehingga disebutkan ada orang disiksa di neraka Allah gara-gara apa? Trader urusan najis. Najis trader urusan najis dosa kecil. Percikan najis dia enggak pernah perhatian orang tua kami. Sehingga apa? Disiksa oleh Allah karena dosa. Itu dosa kecil tapi enggak pernah diperhatikan. Disiksa oleh Allah. Jadi intinya adalah itu dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil. Adapun dosa gede, ya, itu harus ada tobat. Dan dosa itu berhubungan dengan Allah, bukan berhubungan dengan manusia. Kalau berhubungan dengan manusia, Ibu, Allah enggak bakal ngampuni kecuali kita minta maaf dulu, ya kan? Ngambil uangnya orang, haknya anak yatim piatu diambil. Ini gimana, Pak Ustaz? Puasa khusyuk, tarawihnya rajin, sholat malam rajin, gimana? Belum bakal dapat pengampunan dari Allah sebelum apa? Hartanya anak yatim kamu balikkan kepada anak yatim. Kenapa? Karena itu adalah hakul adami. Urusan dengan manusia, dosanya lebih susah pengampunannya daripada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaafkan itu dosa apa? Dosa kecil, selain dosa yang gede dan juga selain dosa yang berhubungan dengan manusia. Adapun dosa berhubungan dengan manusia, maka harus kita minta maaf dulu. Wallahu a'lam bisawab. Apa ini? Ada informasi ya. Baik, insya Allah sudah cukup. Ada informasi majelis. Kapan ini? Tanggal 4 Juni di Musola Asy-Syafa'ah, ya, malam Jumat. Ada pengajian dalam rangka apa ini? Milad ya. Masya Allah, orang Buyut ini semangat Bapak Ibu ya. Ya kan ketemunya orang-orang itu saja Ibu ya kan. Dilempar sana, lempar sini, enggak apa-apa sudah. Semangat orang tua kami ya. Insyaallah 4 Juni orang tua kami ya, malam Jumat di musala Asy-Syafa'ah jam ba'da Isya ya kan. Ba'da Isya orang tua kami mangga dihadiri orang tua kami, wallahu alam. Dan juga jangan lupa majelis malam Ahad depan di mana? Di Slambitan ya kan, di masjid Masjid Al Hasanah Blok Sambitan. Di mana Sambitan itu orang tua kami? Tahu ya. Ya udah kalau tahu Ibu. Baik, hadiri orang tua kami ya semuanya Bapak Ibu nggih. Pokoknya Ibu sebelum Ramadan ya dipersiapkan itu semuanya biar nanti Ramadan semakin semangat. Artinya apa? Dipacu sebelum Ramadan untuk memperbanyak majelis Ibu. Karena nanti Ramadan majelisnya Ibu ditambah lagi. Majelis Ramadan nanti setiap sore. Ya, setiap sore jam 4 sampai jam 5 orang tua kami nggih. Baik Bapak Ibu nggih, dan yang terakhir Bapak Ibu jangan lupa Ibu selalu didoakan ya, pesantren didoakan Ibu. Ini alhamdulillah batu di depan itu sudah berkurang separuh. Berarti doanya Ibu dikabul ini ya. Saya pengin batunya itu hilang semuanya Ibu ya. Kalau hilang semuanya dipasang, alhamdulillah Ibu pondasi sudah siap. Pondasi itu sudah siap, sebentar lagi meninggikan bata orang tua kami. Tapi itu kemarin tukangnya ngomong, Ustaz sebelum meninggikan bata harus ada uruknya katanya. Ya sudah, tinggal didoakan saja Ibu ya. Mudah-mudahan pada waktunya kelar. Kami waktunya Juli awal, sebenarnya ingin Juni akhir Ibu udah kelar. Kalau enggak Juni akhir berarti Juli. Karena anak-anak yang baru masuk itu insya Allah pertengahan Juli. Kami yakin orang tua kami, insya Allah doa orang di sini dikabul semuanya oleh Allah, maka dipermudah semuanya. Mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren ini dan juga pembangunan dapur itu di sana, itu dapur Ibu, jangan dikira apa, di sana itu dah dapur, di balong itu dapur. Kenapa Ibu? Kita itu Ibu kalau sholat malam jam 3:30-4 di sini itu pasti terganggu dengan anak-anak nanak nasi itu, asapnya itu. Jadi asapnya ke pondok semuanya itu. Nah kita pingin nanti Bapak Ibu, itu dapur itu Ibu. Di sebelah sana yang numpuk itu, dikira apa? Itu dapur orang tua kami. Kita pingin Bapak Ibu itu rapi, dapurnya taruh sana. Ya kan? Sehingga kalau nanak nasi itu Bapak Ibu, ya sudah, gak perlu ganggu masjid, kasihan ini. Sudah ngantuk, kena asap, tambah ngantuk. Ini santri ini orang tua kami. Santri kan ngantukan ini, kena asap tambah ngantuk orang tua. Makanya pengin dipindah nanti dapurnya di sana. Sudah Bapak Ibu, kami enggak minta uang, enggak minta apa. Penting doa sudah. Doa itu lebih dari segala-galanya orang tua kami. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk menginformasikan kegiatan ini agar supaya didoakan. Mudah-mudahan itu pembangunan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim orang-orang soleh, orang-orang ikhlas, orang-orang ahli surga, dan mudah-mudahan ahli surga itu bukan orang lain tapi diri kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang lupa Bapak Ibu? Ibu juga punya tugas ya, untuk menginformasikan kepada orang lain untuk minta doa. Saya lupa tadi malam, harusnya tadi malam diinformasikan karena tadi malam banyak orang lain kan ya kan. Ini kan barangkali banyak orang buyutnya saja walaupun banyak dari mana-mana, tapi kalau bisa Ibu diinformasikan. Dan informasikan ini jangan malu-malu Ibu. Gimana proyeknya Allah kok malu? Wong informasikan tarlingan pasar malam enggak malu. Informasikan program pondok malu aja. Ini tapi bukan orang sini. Informasikan Bu Haji atau siapa Bu Haji minta doa gitu. Minta doa apa? Nih saya punya pesantren. Ini pesantren Ibu. Pesantrennya siapa ini? Bah, saya punya pesantren nih Ibu. Mudah-mudahan ini selesai semuanya. Jadi didoakan, diinformasikan orang tua kami ya. Mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdzulna عافنا ولا تمرتنا واكرمنا ولا تهنا واثنا ولا تؤثر علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا الله يا الله. Kami ngerti dan sadar ya Allah amal kebaikan engkau telah mencatatnya ya Allah, amal kejelekan engkau telah mencatatnya ya Allah. Akan tapi ya Allah, ada rasa takut di dalam hati kami ya Allah. Jika amal kejelekan kau catat, berarti nanti pada waktunya akan ada tuntutan di hadapanmu ya Allah. Pada waktunya akan ada tuntutan di hadapanmu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, amal kejelekan kami ya Allah, jangan sampai menjadikan kau menuntut kami ya Allah. Siapapun yang duduk di tempat ini mendengarkan suara ini ya Allah, jadikan lebih banyak amal kebaikan yang kau catat daripada amal kejelekannya ya Allah. Lebih banyak ya Allah kau catat amal kebaikannya daripada amal kejelekannya ya Allah. Karena kami takut ya Allah, amal kejelekan yang kau catat nanti akan kau tuntut. Jika tidak kau maafkan, berarti itu mengundang kami masuk murkamu ya Allah. Dan tidak ada murkamu kecuali di nerakamu. Kami takut nerakamu ya Allah. Kami takut nerakamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, amal kejelekan kami hapus ya Allah. Amal kejelekan kami hapus ya Allah. Amal kejelekan kami hapus ya Allah. Sebelum kami menghadap kepadamu, kami ingin amal kejelekan ini kau ampuni ya Allah. Maka ya Allah, nanti ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan, agar supaya ya Allah kejelekan-kejelekan itu engkau hapus ya Allah. Karena engkau berjanji ya Allah, yang nyampe ke bulan Ramadan ibadah yang benar, akan kau hapus segala dosa-dosanya, akan kau hapus segala kejelekannya ya Allah. Maka sampaikan umur kami ya Allah kepada bulan Ramadan, panjangkan umur kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Dan jadikan kami pun orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, orang yang perhatian waktu di bulan Ramadan, sehingga tidak ada waktu kami pakai kecuali dengan membaca Al-Quran, tidak ada waktu kecuali kami pakai untuk berzikir kepadamu, tidak ada waktu kecuali kami pakai untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Kapan itu? Nanti ya Allah, di bulan Ramadan ya Allah. Dan sekarang pun pula ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, sebagaimana permohonan yang pernah dipanjatkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan selamatkan bulan Ramadan dari kejelekan-kejelekan yang bakal kami lakukan. Dan sampaikanlah kami semuanya ya Allah kepada bulan Ramadan, dan selamatkan amal Ramadan kami dan terimalah ya Allah. Selamatkan amal Ramadan kami dan terimalah. Selamatkanlah amal Ramadan kami dan terimalah ya Allah. Dan siapapun yang sudah berjuang di tempat ini, terimalah amal kebaikannya ya Allah. Yang sudah berjuang di tempat ini ya Allah, engkau lebih tahu siapa di antara mereka ya Allah, baik berjuang dengan materinya, atau berjuang dengan tenaganya, atau berjuang dengan ide pemikirannya, atau berjuang dengan ilmunya ya Allah, atau berjuang dengan panjatan doa di malam hari, atau panjatan doa setiap selesai sholat. Engkau lebih tahu siapa mereka ya Allah. Maka kami mohon, yang berjuang mereka semuanya ya Allah, jadikan mereka pejuang-pejuang yang ikhlas, pejuang-pejuang yang ikhlas, pejuang-pejuang yang ikhlas. Dan jadikan mereka pejuang-pejuang ahli surgamu ya Allah. Jadikan mereka pejuang-pejuang ahli surgamu ya Allah, yang belum tersentuh hatinya ya Allah untuk berjuang di tempat-tempat yang mulia ini ya Allah. Maka beri ya Allah hati yang rindu untuk berjuang di tempat-tempat seperti ini. Bukan di tempat ini saja, Tok, ya Allah. Di tempat manapun, ya Allah, jadikan kami orang yang berjuang. Perhatian dengan apapun, ya Allah. Perhatian dengan yatim piatu. Perhatian dengan fakir miskin. Perhatian dengan orang-orang yang terhimpit dengan kesusahan. Perhatian dengan masjid. Perhatian dengan madrasah. Perhatian dengan musala. Perhatian dengan pesantren, ya Allah. Kami ingin mendapatkan derajat, ya Allah, mulia untuk mengutamakan orang lain, ya Allah. Kami ingin dapat derajat, ya Allah, lebih mulia daripada derajat dermawan, yaitu mengutamakan orang lain, ya Allah. Kadang jeleknya kami, ya Allah, kami ingin, ya Allah, kaya sendiri. Kami ingin baik sendiri. Kami ingin utama sendiri, ya Allah. Kadang kami tidak memperhatikan orang lain, ya Allah. Akan tapi detik ini, saat ini kami mohon, ya Allah, sebagaimana kami minta sukses, maka siapapun yang bertempat di tempat ini, atau siapapun yang mendengarkan suara ini, jadikan mereka orang yang sukses, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat, ya Allah. Jadikan mereka orang yang sukses di dunia dan di akhirat, ya Allah. Sebagaimana kami rindu ingin masuk surgamu yang tinggi, maka kami pun rindu siapapun yang duduk di tempat ini, atau yang mendengarkan suara ini, jadikan mereka ahli surgamu dan mendapatkan surgamu yang tinggi, ya Allah. Sebagaimana kami rindu untuk keampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kami pun rindu, ya Allah, yang ngaji di tempat ini, yang mendengarkan suara ini, yang bertetangga di tempat ini, atau siapapun, ya Allah, yang mendengarkan suara ini, maka kami pun rindu untuk mereka keampuni dosa-dosanya, ya Allah. Oh, kami rindu, ya Allah, mereka untuk kau ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Sebagaimana kami rindu untuk kau bersihkan hati kami, maka kami pun rindu untuk yang kau bersihkan siapapun hatinya, ya Allah. Dari ahli iman, bersihkan hati tetangga kami, ya Allah. Bersihkan hati, ya Allah, siapapun yang berjuang di tempat ini, ya Allah. Dan bersihkan hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami dari dendam. Bersihkan hati kami dari benci dengan sesama. Bersihkan hati kami dari dengki. Bersihkan hati kami dari sombong. Dan bersihkan hati kami dari jelek prasangka, ya Allah. Kami sering jelek prasangka, ya Allah. Maka bersihkan hati kami, ya Allah. Yang jelek prasangka, jika itu adalah hambamu yang kau cintai, maka itu adalah maknanya adalah zalim, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jadikan kami semuanya orang yang selalu berbaik prasangka kepada siapapun, ya Allah. Walaupun orangnya jelek, ya Allah, jadikan kami adalah orang yang senantiasa berbaik prasangka, ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, muliakan kami semuanya, ya Allah. Cintailah kami semuanya, ya Allah. Dan kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Dan keluarga kami, ya Allah, jadikan keluarga yang indah, ya Allah. Harmoni, sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, para suami yang senantiasa mengayomi istri kami, ya Allah. Jadikan kami para suami senantiasa membimbing istri kami. Jangan sampai kami menjadi suami yang zalim, ya Allah. Jangan sampai kami menjadi suami yang zalim. Suami yang zalim ada tuntutan di hadapanmu nanti, ya Allah. Dan akan diancam dengan murkamu. Dan akan diancam dengan nerakamu, ya Allah. Maka jadikan kami para suami yang senantiasa mengayomi istri kami. Memperhatikan istri kami. Berlemah lembut kepada istri kami, ya Allah. Dan jadikan pula istri kami, ya Allah, istri yang senantiasa, ya Allah, mencintai kami para suami dengan cinta karenamu, dengan cinta karenamu, dengan cinta karenamu, ya Allah. Dan berikan kepada kami, ya Allah, keturunan yang soleh-soleha, keturunan yang soleh-soleha, keturunan yang soleh-soleha, keturunan ahli surgamu, ya Allah, keturunan ahli surgamu, ya Allah, keturunan ahli surgamu, ya Allah. Dan panjangkan umur kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan kelak jika engkau hendak mencabut nyawa kami, kami mohon, cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Senantiasa hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jangan lupa besok malam diinformasikan kepada yang tidak hadir. Besok malam jam 12. Baik, ini saja, wabillahi taufik wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.